Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan kembali dalam reportase Radio Kukuningan. Peringatan maulid di setiap tempat pasti berbeda di masa pandemi ini. Bahkan banyak yang mengalihkan acara maulid dengan santunan dan bakti sosial sebagai niatan membahagiakan umat Rasulullah SAW. Tapi tidak sedikit yang terus mensiarkan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dengan seadanya. Tidak banyak undangan serta hanya dihadiri jamaah majlis biasanya. Seperti majlis taklim Kuning Mas, pimpinan Bunda Hajah Teti Eliza Silvana, yang beralamat di Jalan Cijoho Kuningan, Jawa Barat, mengungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Eliza dari Kuning Mas Autocare, dari majlis taklim Kuning Mas, yang mana ini pada saat ini telah melaksanakan kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW, yang pada saat ini meskipun tidak diadakan secara meriah seperti tahun-tahun lalu, tapi alhamdulillah bisa melaksanakannya dengan baik, dan yang menghadiri itu banyak, ya alhamdulillah banyak, meskipun saat ini dalam suasana COVID-19 kita juga melaksanakan tetap sesuai dengan peraturan kesehatan. Yang hadir pada saat ini alhamdulillah 90 orang lebih, meskipun kami tidak mengundang-undang, tapi itu jemaah yang secara rutin menghadiri kegiatan pengajian Majelis Taklim Kuning Mas. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan yang telah membantu atas kegiatan terlaksananya kegiatan ini. Semoga amal ibadah ibu menjadi amal kebaikan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga suasana COVID-19 ini cepat teratasi, dan semoga kita bisa normal kembali, dan insyaallah untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan memperingati Maulid Nabi ini secara lebih meriah insyaallah, dan bisa mengundang para tetangga dan ulama. Dan sekali lagi banyak terima kasih kepada ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Kuning Mas, dan untuk semua juga yang mendengarkan, silakan barangkali mau ikut bergabung di Majelis Taklim Kuning Mas setiap hari Senin bada duhur sampai asar. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Gemakan maulid di hati dan hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam lisan dan diri dengan terus istiqomah bersolawat setiap hari. Saya Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.